إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Kata musannif rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW, saya ulangi, berkata musannif rahimahullah, diriwayatkan dari Umar, bukan Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tutruni, jangan kalian memuji aku berlebihan. Mana kata berlebihannya? Tidak ada. Tetapi terpahami dari kalimat itra. Itra itu adalah pujian berlebihan. Itra adalah pujian berlebihan. La tutruni, jangan kalian berbuat itra kepadaku, memuji berlebihan. Kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana kaum Nasrani memuji berlebihan terhadap Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah abdullah wa rasuluh. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala fi syarhihi, berkata dalam syarahnya, qauluhu an Umar ay huwa Umar ibn al-Khattab ibn Nufail binun wafa musaggaran, dengan nun dan fa dengan musaggar. Makna musaggar adalah bentuknya, bentuk tasghir. Dalam bahasa Arab, untuk mengecilkan sesuatu cukup dirubah wazannya. Yang tadinya bahrun, lautan, menjadi buhairun. Laut kecil. Yang tadinya tiflun, anak kecil, anak yang lebih kecil lagi dikatakan tufail. Tufail. Baik. Maka kalau dikatakan nufail, wazannya seperti buhair, wazannya seperti tufail. Taib, itu makna musaggaran. Al-Adawi nisbah kepada suku beliau Bani Adi, nisbah kepada suku beliau Umar bin Khattab, yaitu dari kalangan Bani Adi, sehingga dikatakan Al-Adawi. Amirul Mukminin, beliau adalah Amirul Mukminin, afdalus sahaba ba'da Siddiq, sebaik-baik sahabat setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Waliyal khilafah 10 sinin wa nisfa. Memegang tampuk kekhilafahan selama 10 tahun setengah. 10 tahun setengah. Famtala'atid dunya 'adlan. Selama 10 tahun dipimpin oleh Umar bin Khattab, dunia dipenuhi dengan keadilan. Dunia dipenuhi dengan keadilan. Wa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra. Dan di muka negeri-negeri di masa beliau, di masa khilafah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dibuka negeri-negeri Kisra wa Kaisar. Kisra penguasa Persia, Kaisar penguasa Romawi. Wastushhida fi Dzil Hijjah. Beliau terbunuh syahid pada bulan Dzul Hijjah. Pada tahun 23 Hijriah. Baik. Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara Ibnu Maryam." La tutruni, jangan kalian itrokkan aku. Mal itra? Al itra'u huwa mujawazatul haddi fil madah. Itra adalah melampaui batas dalam memuji. Melampaui batas dalam memuji. Ada bahasa Indonesia-nya? Kalau muji berlebihan apa? Tidak ada. Satu kata tapi. Jangan dua kata. Memuji berlebihan dua kata. Satu kata tidak ada. Kalau kultus apa? Mengkultuskan. Menganggap berlebihan ya. Bisa ditafsirkan mengkultuskan. Jangan kalian kultuskan aku seperti kaum Nasrani mengkultuskan Isa ibni Maryam. Qala al-itra mujawazatul hadd fil madah wal kadzib fihi. Memuji berlebihan yang mengandung kedustaan-kedustaan. Qalahu Abu Sa'adat. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'adat. Wa qala ghairuhu, dan berkata yang lainnya, aila tamdahuni bil batil. Kata Abu Sa'adat, demikian berkata itra adalah mujawazatul had fil madah. Sedangkan yang lain berkata, makna itra, la tamdahuni bil batil. Jangan kau memuji aku dengan kebatilan. Engkau manusia yang paling suci, bersih, enggak punya kesalahan sedikit pun. Engkau orang yang paling mulia di antara seluruh makhluk. Ini batin. Mengapa? Yang paling mulia seluruh makhluk, orang itu. Ini berlebihan. Apalagi dikatakan paling suci, paling bersih, tidak memiliki kesalahan apapun. Ada manusia yang ma'asum? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pun Rasulullah sallallahu mengatakan, jangan engkau puji aku dengan batil. Mengatakan aku mengetahui yang gaib. Aku anak Tuhan, jelmaan Tuhan. Atau dikatakan aku demikian, jangan. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Aila tujawizul hadda fi madhi. Berarti maknanya kalian jangan melampaui batas dalam memuji aku. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Hamba Allah, milik Allah, diciptakan oleh Allah. Aila tamdahuni fataghlu fi madhi. Jangan kalian memuji aku dengan berlebihan hingga kalian jatuh ke dalam ghulu, melampaui batas. Kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana ghulunya Nasrani ketika memuji Isa bin Maryam. Isa dipuja oleh mereka berlebihan sampai diberi gelar-gelar ketuhanan. Apakah dikatakan jelmaan Tuhan, anak Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu? Fadda'u fihi al-ilahiyah. Kaum Nasrani mengaku-ngaku, menganggap bahwa Isa memiliki sifat ketuhanan. Wa innama ana abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah hamba Allah. Fasifuni, maka sifatilah aku. Sif isim fi'il amr dari wasafa yasifu sif. Wasafa yasifu sif. Sifatilah aku. Cuma karena yang diajak bicara jamak, maka di gandengkan dengan wawul jam'i sifuni, nunnya nun wiqayah untuk berganding dengan ya al mutakallim, ya yang berbicara. Sifuni, maka sifatilah aku dengan apa adanya, aku hamba Allah. Sifuni kama wasafani rabbi, sifatilah aku sebagaimana Rabbku mensifati aku. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah abdullah wa rasuluh, sifatilah aku sebagaimana Allah mensifati beliau. Di mana Allah mensifati Rasulullah SAW dengan hamba? Di surat apa? Di ayat berapa? Allah mensifati nabinya dengan hamba. Allah, irfa' yadah. Satu, ada beberapa ayat. Huwa alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Huwa alladhi asra bi'abdihi. Dialah yang mengisrakan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah SAW. Satu. Dua. Masa ada lagi? Nah, Muhammadun Rasulullah. Rasulullah yang hamba dulu. Naam. Falamma qama abdullah yad'uhu, ketika berdiri hamba Allah. Yad'uhu, itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan abdullah. Ada lagi? Banyak. Surat An-Najm. Fa'uha ila abdihi ma auha. Allah wahyukan ila abdihi ma auha. Siapa abdihi? Hambanya? Ya Rasulullah SAW. Fa'uha ila abdihi ma auha. Apa lagi? Baik. Kalian cari. Sebagai PR buat kalian. Tentang sifat sifat Nabi atau sifat kehambaan Nabi di dalam Al-Quran. Sifat kehambaan Nabi di dalam Al-Quran. Ada berapa kalian dapati? Kalian cari. Juga Allah sifati dengan kerasulan. Pertama yang tadi dibacakan oleh akhukum. Muhammadun Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّوا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Muhammadun Rasulullah. Mana lagi? Hah? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Ada lagi? لا lebih banyak Rasul daripada hamba. Hamba banyak, Rasul lebih banyak. Kalimat ati Allah wa ati Rasul saja sudah banyak. Iya kan? Sudah berapa kalimat itu? Taatil Allah, taatil Rasul, taatil Allah. Wa man yushaqqiqir Rasul, siapa yang berani menentang jalan Rasul, maka niscaya akan begini dan begitu. Enam. Maka sifatilah aku, kata Nabi, sebagaimana Allah mensifati aku, yaitu dengan dua sifat. Dengan dua sifat. Ubudiyah dan risalah. Satu, dua. Sifat ubudiyah dan sifat risalah. Sifat kehambaan dan sifat kerasulan. Fa'abal musyrikuna illa mukhalafata amrih. Tetapi kaum musyrikin menolak kecuali menyelisihi. Yani menolak diajari oleh Allah dan Rasulnya. Untuk cukuplah sebut Nabi dengan dua sifat ini. Bahwasanya Nabi memiliki sifat kehambaan dan memiliki sifat kerasulan. Tentunya di samping sifat amanah, fatanah, siddiq. Itu sifat seluruh para Rasul. Amanah, fatanah, kecerdasan, siddiq, tabligh, menyampaikan. Ini barakallahu fikum. Artinya dua kata, risalah dan ubudiyah, barakallahu fikum, adalah sebagai batas tertinggi dan batas terendah. Jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Ini sebagai sifat tertingginya, yaitu kehambaan. Sifat apa? Risalah, sifat tertingginya. Kerasulan. Sifat yang dibawanya adalah hamba Allah, milik Allah. Jangan berani-berani mencerca Rasul dengan kalimat apapun. Tidak ada. Paling sedikit, saya tidak bilang paling rendah, saya ganti, saya ralat. Paling sedikit, beliau adalah hamba Allah. Nanti akan kita tahu bahwa kalimat hamba Allah, walaupun saya katakan paling sedikit, tetapi kehambaannya tidak sama dengan kehambaan yang lain. Dijuluki dengan ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah. Kamu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kamu hamba Allah bukan? Kalian semua hamba Allah bukan? Hamba Allah. Saya hamba Allah. Mereka hamba Allah. Kaum muslimin semuanya hamba Allah. Rasulullah hamba Allah. Sama enggak? Tidak sama. Loh, apa bedanya? Sama-sama hamba Allah. Bedanya begini. Kalau saya katakan rumah itu, rumah ini, seluruh rumah di muka bumi, rumah Allah. Boleh enggak? Boleh. Karena itu semua ciptaan Allah, milik Allah. Iya kan? Berarti semua rumah yang ada di dunia adalah rumah Allah. Taib. Tetapi masjid disebut rumah Allah bukan? Rumah Allah. Apakah sama masjid dengan rumah mereka? Tidak sama. Mengapa? Hah? Idhofahnya mengandung makna lebih daripada idhofah yang lain. Baitullah dan Baitullah. Sama-sama Baitullah. Yang ini Baitullah bermakna milik Allah, Allah yang ciptakan. Tetapi kalau masjid dijuluki Baitullah, apakah hanya milik Allah, Allah yang ciptakan? Tidak. Mengandung makna lebih. Masjid disebut rumah Allah karena memang Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya, dan kemudian juga disiapkan khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang ini. Iya kan? Ada ziyadatul ma'na, ada ziyadah al-ma'na, tambahan makna. Wa kadzalika 'Abdullah wa 'Abdullah, kamu Abdullah, kita Abdullah, Nabi juga Abdullah. Tetapi idafatul abd ilallah pada kalian dan kita semua, maknanya milik Allah, hamba-hamba Allah yang beribadah pada Allah. Taib, orang kafir hamba Allah bukan? Hah? Masa bukan hamba Allah? Milik siapa dong? Berarti orang kafir juga hamba Allah. Iya, orang kafir juga hamba Allah. Tetapi idhofahnya hanya bermakna milik Allah. Orang kafir itu milik Allah. Maka dikatakan Abdullah. Sudah beda. Sudah ada perbedaan. Abdullah yang pertama, tadi kaum muslimin. Mereka hamba-hamba Allah yang beribadah pada Allah. Tetapi kalau orang kafir dikatakan Abdullah, cuma bermakna kalian milik Allah, titik. Abdullah, kalian hamba Allah, kenapa kalian tidak mau beribadah pada Allah? Baik. Demikian pula kepada Rasul. Dikatakan Abdullah. Berbeda maknanya. Allah khususkan sebagai Rasulnya. Allah angkat sebagai kasihnya, khalilnya. Allah jadikan dia, maka dia hambaku, kata Allah. Ini idhafahnya memiliki ziyadatul ma'na. Memiliki ziyadatul ma'na. Kembali pada kitab. Maka paling sedikit beliau adalah hamba Allah, paling tingginya beliau adalah Rasul. Jangan kebablasan memujinya dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan jangan kamu mencerca dengan berbagai macam cercaan-cercaan sehingga keluar dari sifat risalah dan sifat ubudiyah. Hati-hati. Kembali kepada kita. Fa'abal musyrikuna illa mukhalafata amrih. Tetapi musyrikin menolak mensifati nabinya dengan dua sifat itu. Wartika binahih, lebih memilih untuk mengerjakan larangannya. Bimana fa'adzamuhu bimana hahum anhu. Maka akhirnya mereka mengagungkan nabi dengan sesuatu yang dilarang. Mengangkat nabi dengan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak cocok, kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bimanahahum anhu, dengan sesuatu yang dilarang. Wahadzarahum minhu, yang sudah diperingatkan daripadanya. Wanaqaduhu a'zama munaqadah, dan justru membatalkan sebesar-besar pembatalan, menentang dengan sebesar-besar penentangan. Wadahun nasara, akhirnya menyerupai nasara. Nasrani menyatakan Isa anak Tuhan, jelmaan Tuhan, atau manusia tapi memiliki sifat ketuhanan. Tuhan dalam bentuk manusia. Isa, kata mereka, gabungan antara lahutiyah dengan nasutiyah. Gabungan antara ketuhanan dengan kemanusiaan, kata Nasrani. Ternyata orang-orang musyrikin tadi, yang tadinya muslimin, kemudian mengaku-ngaku memuji nabi, tapi kebablasan. Ternyata mensifati nabi dengan sifat ketuhanan. Berarti yudahi mada? Yudahi man? Yudahi nasara. Menyerupai nasara. Wahai Rasul, engkaulah yang menakdirkan alam semesta. Loh, lah Allahnya di mana? Kalau nabi yang menakdirkan segala sesuatu. Engkau wahai Rasul, yang memiliki seluruh alam. Loh, bukan yang memiliki seluruh alam itu Allah SWT. Engkau wahai nabi, yang bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Ini kebablasan juga. Yang menakdirkan kebaikan dan keburukan bukan nabi. Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, sendirinya. Wahai yang menentukan segala takdir. Yang menentukan segala takdir nabi. Wahai yang maha mengetahui yang segala yang gaib. Yang mengetahui segala yang gaib Allah satu-satunya, gak ada yang lain. Kalian kalau mensifati nabi dengan sifat-sifat ketuhanan, kalian menyerupai Nasrani. mensifati Isa dengan sifat ketuhanan, dengan sifat lahutiyah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Disebutkan wadahun nasara, akhirnya mereka menyerupai Nasrani fi ghuluwihim wa syirkihim. Menyerupai Nasrani dalam keekstriman mereka, keguluan mereka, dalam kebablasan mereka dalam memuji. Wa syirkihim, dalam kesyirikan mereka. Wa waqa'u fil mahdzur, dan akhirnya mereka terjatuh dalam sesuatu yang dilarang. Wa jara minhum min al-ghuluwi wa syirki syi'ran wa nathran ma yatulu 'adduh. Kemudian terjadilah, berlangsunglah al-ghulu, perbuatan ekstrim mereka dalam memuji Nabi, dan juga terjadi kesyirikan-kesyirikan. Syi'ran wa nathran, dalam bentuk syair maupun dalam bentuk nathr, karya tulis, ada yang dalam bentuk syair dan ada yang dalam bentuk nathr, ada yang dalam bentuk nabum. Syi'ran wa nathran wa nabman ma yatulu adduh, apa yang terlalu panjang kalau kita sebutkan seluruhnya. Kalau syair bedanya dengan nathr, kalau syair diatur dengan syaja' wal qafiyah. Syaja' wal qafiyah. Juga dengan arud. Ketukannya dihitung. Laisal jamalu bimi'zarin fa'lam wa in rudhi taburda. Innal jamala ma'adinun wa manaqibun awratna hamda. Kam min akhin liya salihin bawa'tuhu biyadaya lahda. Semuanya da. Begitu. Ini syair. Ketukannya dihitung, sajak akhirnya juga sama. Kalau nasar tulisan bebas. Alkitabu ni'mal anisu sa'atal wahda. Wa ni'mal ma'rifatu bi biladil ghurwa wa ni'mal nadhir wal bashir wa ni'mal ila akhirih. Seperti Jahid memuji kitab. Jahid itu matanya sampai pendek karena kebanyakan baca. Tapi sayang pemikirannya sesat. Dia masuk ke perpustakaan, dikunci dari luar. Kata petugas, ini saya mau pulang. Oh, tutup perpustakaan. Kata dia, tutup. Semalam dia baca di situ. Kemudian dia puji kitab. Al-kitabu ni'mal anisu sa'atal wahda wa ni'mal ma'rifatu bi biladil ghurba. Itu masih ba. Wa ni'man nadhir wal bashir. Wa ni'mal, sampai kata dia kitab itu teman sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu pengen gembira, baca buku yang menggembirakan. Kamu pengen sedih, baca buku yang sedih. Kamu ingin mengetahui kota-kota, negeri-negeri, cukup dengan baca kitab kamu tahu seluruh dunia. Ikhwan ibn na'azakullah, itu namanya apa? Nathran. Nathran. Ada pelajaran balaghah? Enggak ada ya? Baik. Setungguhnya ada satu lagi. Selain syi'ran wa nathran, ada nazman. Nazm. Nazm itu ketukannya sama, mirip, tapi kofiyahnya tidak seluruhnya. Dua baris, dua baris, dua baris, dua baris, dua baris. Seperti nazm pelajaran kalian. Apa saja yang pakai nazm? Hah? Gak kedengeran? Hah? Taib Alfiyah, itu nazm. Alfiyah ibn Malik, Nahu. Hadis? Enggak pakai nazm. Pakai kan? Baik. Ala kulli hal, contoh yang paling kalian kenal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Nazm. dia tidak sama semua akhirnya. Cuma dua baris, dua baris, dua baris, dua baris. Ala kulli hal, kata beliau rahimahullah, akhirnya karena ratanya ghulu ini di sebagian masyarakat, akhirnya mereka membuat syair, membuat nathar, membuat nazam yang semuanya mengandung ghulu, ekstrim, memuji berlebihan, mengatakan dengan kata-kata yang sesungguhnya hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi, wahai Rasul, kalau tidak karena engkau kami akan binasa. Engkaulah pemilik alam semesta, engkau yang menentukan segala sesuatu. Kalau bukan karena engkau, aku akan celaka. Khudh biyadi, selamatkan aku. Aku meminta, memohon kepadamu. Engkau wahai Rasul, tempat aku bergantung. Engkau wahai Rasul, tempat aku meratap. Loh, tempat aku bergantung itu kan tawakal. Meratap itu istighatsah. Masa kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tiap hari baca ayatnya qul huwallahu ahad allahus samad. Katakan Allah Maha Esa satu-satunya dan Allah lah as-samad. Apa samad? Tempat bergantung, tempat kita berpegang. Kebablasan penyair tadi memuji Nabi sampai mengatakan engkau tempat kami bergantung, engkau tempat kami meminta dan seterusnya. Ini kebablasan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak sengaja berarti salah jalan, sesat. Oh, saya mau ke sana, salah jalannya. Apa namanya bahasa Indonesia? Tersesat. Kalau sengaja berarti memang dia inad. Inad itu menentang agama, menentang Nabi, menentang Rasul, menentang Quran, menentang Sunnah. Ahlahu mamur. Di antara dua ini yang paling manisnya pahit. Ahlahu mamur. Antara dua kemungkinan yang paling manisnya pahit. Satu kufur, satu sesat. Mana yang mending? Enggak ada yang mending. Ahlahu mamur. Salah satunya yang paling manisnya pun pahit. Kalau tersesat pahit, apalagi kafir. Lebih-lebih lagi. Amar adha wa amar wa sannafu fihi al musannafat, sampai kemudian ditulis buku-buku puji-pujian kepada Nabi. Ikhwan ibn a'azumullah, ketika kita selesai sholat, apa yang sunnah kita diajarkan pada kita? Berzikir. Memuji siapa? Berzikir memuji siapa? Memuji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terhadap Nabi, apa kita disuruh untuk membuat puji-pujian? Maha benar Nabi, maha benar Nabi, maha benar Nabi. Yang diajarkan ucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli mubarik alaih. Atau sallallahu alaihi wasallam. Atau kalimat Allahumma salli ala Ibrahim kama salli ta'ala alaihi kama salli ta'ala Ibrahim. Wabarik ala Muhammad kama barak ta'ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Yang diajarkan bersolawat. Tetapi mereka seakan-akan berkata, masa yang dipuji Allah terus, nabinya enggak. Kita bikin puji-pujian pada Nabi. Syi'ran wa nathran wa nadman wa mu'allafat. Gambar apa itu? Hah? Buku. Puji-pujian pada Nabi tebal. Ikhwan ibn na'azakumullah. Karena cara yang salah ini akhirnya mereka kebablasan dengan memuji Nabi dengan apa-apa yang sesungguhnya hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan itra. Di dalam hadis yang sedang kita pelajari ini berbunyi la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. jangan kalian memuji aku berlebihan seperti kaum Nasrani yang memuji Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Titik. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Wa dzakara Syekhul Islam an ba'dhi ahli zamani. Disebutkan oleh Syekhul Islam tentang sebagian masyarakat di zamannya. Annahu jawwazal istighatsah bir rasul. Mereka sampai membolehkan istighatsah kepada Rasul, meratap kepada Rasul. Aku memohon padamu ya Rasul, aku meminta kepadamu ya Rasul, aku meratap kepadamu hingga akhir. Fi kulli ma yustaghatsu fihi billah, pada segala perkara yang seharusnya beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sannafa fi dhalika musannafan, bahkan akhirnya mereka menulis tulisan-tulisan. Raddahu Syekhul Islam yang alhamdulillah sudah dibantah oleh beliau. Waradduhu mawujud bihamdillah, dan bantahan-bantahannya ada walhamdulillah. Wa yaqulu innahu ya'lamu mafatihal ghaib, disebutkan dalam syair-syair mereka, disebutkan dalam tulisan-tulisan mereka, dalam nathar mereka, dalam buku mereka, bahwa Nabi mengetahui kunci-kunci kegaiban. Padahal tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allati la ya'lamuha illallah, yang tidak mungkin ada yang mengetahui kunci-kunci kegaiban kecuali Allah. Wa dzakara anhum asya'a min hadzal namat, dan mereka sebutkan pula perkara-perkara yang sejenis ini. Min hadzal namat, na'udzubillahi min 'amil basirah, kita berlindung kepada Allah dari kebutaan hati. Waqad ishtahara fi nadhm al-Busiri, di antaranya yang terkenal adalah nadhm yang ditulis oleh Al-Busiri. Lihat kata-katanya, satu bait saja sebagai contoh. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amami. Ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk. Maliman aludu bihi, siapa yang bisa aku bersandar kepadanya selain engkau? Indah hudus, indah hululil hadis al-amami, ketika terjadinya bencana yang merata. Ini salah satu bait dari syair Burda yang tulis Al-Busiri. Mau berkata, ini maksudnya kepada Allah. Jelas sekali engkau memanggil, ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk. Kalau saja memanggilnya, wahai khaliq, wahai pencipta, maka pantas kita katakan, siapa lagi selain engkau yang aku bisa berlindung kepadamu? Siapa lagi selain engkau yang aku bisa bergantung kepadanya ketika terjadi bencana yang merata? Harusnya kan kepada Allah SWT, tapi ini kepada makhluk. Ini namanya kebablasan. Wa ma ba'dahu minal abyad, dan apa yang setelahnya dari bait-bait syair tersebut, masih ada lagi sekian bait-bait syair yang kebablasan di dalamnya, yang seharusnya itu sifat Allah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja Nabi mendengarnya, Nabi akan berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian memuji aku berlebihan seperti kaum Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Aktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.